dirimu tak beruang di balik wajah manismu yang lugu. Kegadisanmu kau gadaikan, entah hilangnya mengapa siapa. Tuluskah kau melakukannya? Sayangku, bukan orang pertama yang nikmati melon Tolong. Hei. Hei.